aku berani mengatakan yang ada di hati. Saat ini aku tak ragu, karena ku lihat kau sendiri lagi. Tetap saja ku berdebar saat ku menatap indah matamu, dan mendadak bibirku berat untuk mengatakan aku sayang kamu. Sederhana saja aku ingin kamu. Dulu aku pernah rasakan menyesalnya telat menyatakan, tapi kini ku tak ingin gagal. Betapa sungguhnya hatiku untukmu. Tetap saja ku berdebar saat ku meratap indah matamu, dan mendadak bibirku berat untuk mengatakan aku sayang kamu. Sederhana saja aku ingin kamu. Saat ku menatap indah matamu, dan mendadak bibirku berat untuk mengatakan aku sayang kamu. Sederhana saja aku ingin saja ku berdebar saat ku menatap indah matamu, dan mendadak bibirku berat untuk mengatakan aku sayang kamu. Sederhana saja aku ingin kamu. Kamu punya aku.